This song is for you from me, Dad. Indeed. Di mana akan ku cari aku menangis seorang diri. Hatiku selalu ingin bertemu untukmu. Aku bernyanyi.